Tidak cukup beliau hanya mengambil ilmu dari ulama yang ada di Saudi. Saudi ini nama kemudian berikutnya. Kemudian beliau juga pergi ke Irak, berguru kepada ulama-ulama yang ada di kota Basra. Pertama, Basra. Pulang dari Basra, beliau mampir ke kota Ahsa, juga mengambil ilmu dari ulama yang ada di sini. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sejak kecil sudah terkenal kecerdasannya dan ketekunannya. Ada orang cerdas tapi tidak tekun, ada orang tekun tapi tidak cerdas. Orang yang cerdas kurang tekun, manusia-manusia kurang bersyukur. Sudah dikasih kecerdasan tapi tidak tekun. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini menggabungkan antara kecerdasan dengan ketekunan, sehingga beliau ini mendapatkan ilmu yang sangat banyak dalam berbagai bidang. Beliau juga ahli dalam hadis, beliau juga ahli dalam fikih, beliau juga ahli dalam sirah, beliau juga ahli dalam masalah akidah. Dan ini yang paling menonjol dari beliau. Bukan hanya beliau belajar teori, tapi beliau praktekkan, beliau dakwahkan. Dan salah satunya, sifat yang sangat menonjol dalam diri beliau adalah keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Karena keberanian beliau ini ulama, akhirnya berapa kali beliau ini diusir dari tempat beliau berdakwah. Bahkan tidak sedikit yang merencanakan untuk menghabisi nyawa beliau. Alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dia berdakwah, diterima, ada yang menolak, banyak yang menerima, banyak pula yang menolak, pro dan kontra. Sampai beliau bertemu dengan seorang pejabat amir yang bernama Muhammad bin Su'ud. Siapa namanya? Muhammad bin Su'ud rahimahullah. Itulah cikal bakal nama Saudi. Saudi itu bahasa Arabnya Su'udiyah. Apa? Su'udiyah. Nisbat kepada Muhammad bin Su'ud. Ketika beliau mendapatkan sokongan dari pejabat, maka perjalanan dakwah pun lebih lancar. Jadi dekat-dekat dengan pejabat itu baik atau jelek? Baik atau jelek? Baik atau jelek? Tergantung. Tergantung apa? Tergantung apa tujuannya dan siapa pejabatnya. Kalau tujuannya cuma ngejar proyek, kalau tujuannya untuk mendakwai pejabat ini bisa diajak, masya Allah. Contohnya seperti ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tandem duet dengan siapa? Imam Muhammad bin Su'ud. Akhirnya berdirilah negara Saudi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini selain berdakwah dengan lisan, beliau juga berdakwah dengan pena. Makanya banyak buku-buku yang dikarang oleh beliau. Dan buku-buku yang dikarang oleh beliau macam-macam bidang studinya. Ada yang khusus masalah hadis, ada yang khusus masalah fikih, ada yang khusus masalah tafsir, ada yang khusus masalah sirah, sehingga bisa dikatakan beliau itu ulama multi talenta, ahli di bidang ini, ahli di bidang ini, ahli di bidang ini. Dan beliau ketika nulis buku itu ngeliat-ngeliat nulis buku untuk siapa? Kalau beliau nulis buku untuk para tulabu al-ilm, para santri, maka bahasanya akan menyesuaikan bahasa santri. Kadangnya banyak untuk pikir dalam-dalam. Kalau beliau nulis buku untuk orang awam, maka bahasanya gampang untuk dicerna. Beliau itu ngarang buku tergantung untuk siapa. Nah, kalau untuk misi pengajian itu, lihat-lihat yang diajar itu siapa. Kalau diajar dosen-dosen, ya berarti bahasanya menyesuaikan dengan bahasa dosen. Kalau diajar kuli-kuli bangunan, yang menyesuaikan dengan bahasa kuli bangunan. Kalau yang diajar orang-orang tua, yang menyesuaikan dengan orang-orang tua. Kalau yang dibahas, yang diajari anak-anak TK, yang menyesuaikan bahasanya dengan anak-anak TK. Jangan sampai ngajari orang tua bahasanya kayak sama anak TK, atau sebaliknya ngajari anak TK bahasanya kayak ngajari dosen orang mudeng. Mudeng atau mudeng? Bahasa Jawa kan? Tidak paham. Baiklah, ini perkenalan kita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Buku yang akan kita kaji malam hari ini adalah matan yang ditulis oleh beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang berjudul Kitabut Tauhid. Apa judulnya? Kitabut Tauhid. Nah, Kitabut Tauhid ini isinya bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Sudah berapa bab? Siap ya? Nanti siap-siap, nanti cukup-cukup, nanti ada yang ditunjuk kalau waktunya cukup. Kayaknya santri belum, mudah-mudahan waktunya gak cukup. Jadi kita bentuk itu dibagi menjadi bab 1, bab 2, bab 3. Dan masing-masing bab itu ada judulnya. Ada judulnya. Nanti di dalam bab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab akan membawakan ayat, hadis, perkataan ulama. Apa? Ayat, hadis, terus perkataan ulama. Itu aja, ayat, hadis, perkataan ulama. Setiap ayat, hadis, perkataan ulama, rata-rata seperti itu. Baru kemudian setelah membawakan ayat, hadis, atar, perkataan sahabat, perkataan ulama, baru kemudian dia menyebutkan di bawahnya pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ayat, hadis, dan perkataan ulama tersebut, yang biasa disebut dengan masail. Ini masail. Dalam bab ini ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. 1, 2, 3 terus. Nah, karena kita bentuk itu matan, isinya ayat, hadis, perkataan ulama, maka butuh untuk diapakan? Dan butuh untuk dijabarkan, disyarah. Siapa yang menjabarkan? Ulama yang hidup setelah beliau. Dan syarah kitab Tauhid itu puluhan atau ratusan. Ada yang ringkas, ada yang sedang, ada yang panjang. Salah satu yang paling panjang itu 8 jilid. Yang ringkas-ringkas banget, habis cuma kasih taklif, catatan kaki sedikit. Nah, yang ada di hadapan kita ini kira-kira syarah yang menengah. Keistimewaannya syarah ini ditulis dulu oleh cucu beliau, namanya Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Amini. Apalah? Saya ulangi sekali lagi, tapi sama. Syekh Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman Al-Amini. Apa? Apa? Apa? Dilahirkan pada tahun 1193. Tahun berapa? 1193. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi tahun berapa? 1115. Jadi kira-kira berapa tahun setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Sekitar 80-an tahun lahirnya. Tapi beliau Syekh Abdul Rahman bin Hasan dirawat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kenapa demikian? Karena ayahnya, ayahnya Syekh Abdul Rahman, siapa? Ya Hasan lah, beliau Abdul Rahman bin Hasan juga. Karena ayahnya Syekh Abdul Rahman, yaitu Syekh Hasan, meninggal saat Syekh Abdul Rahman masih kecil. Akhirnya dirawatlah oleh kakeknya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya tidak jauh beda kecerdasannya, langkah-langkah ilmiahnya dengan kakek. Usia 9 tahun sudah berpuluh. Mirip kayak kakeknya, dan belajar banyak dari kakeknya. Seperti kakeknya, belajar dari kakeknya, dari ulama yang ada di negerinya, terus kemudian rehlah kalau beliau rehlahnya ke Mesir, berburu dari ulama-ulama yang ada di Mesir. Walaupun dikatakan ini ulama berdarah, berdarah biru, masih keturunannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya ketika Syekh Abdul Rahman bin Hasan ini mensyarah kitab Tauhid, maka syarah beliau ini salah satu syarah yang sangat istimewa. Kenapa demikian? Karena beliau paham banget apa yang ditulis oleh kakeknya. Beliau unggul dari sisi nasab karena masih ada hubungan darah bahkan kakeknya Syekh Muhammad bin Wahab. Yang kedua, beliau juga berguru langsung kepada kakeknya. Bahkan beliau membaca kitab Tauhid di hadapan kakeknya. Kemudian disyarah sama kakeknya. Nah, Syekh Abdurrahman bin Hasan ini beliau punya syarah yang lumayan agak panjang dan punya syarah yang sedang. Yang lumayan panjang itu judulnya Fathul Majid. Pernah dengar? Fathul Majid. Nah, yang agak sedang itu apa yang ada di hadapan kita ini? Judulnya Qurratu Uyunil Muwahhidin. Apa judulnya? Qurratu Uyunil Muwahhidin. Hiburannya para ahli tauhid. Ini yang akan kita baca insya Allah malam hari ini dan esok hari. Tentunya tidak mungkin dalam 4 pertemuan ini kita akan menghatamkan kitab ini. Hampir mustahil. Hampir apa? Mustahil. Karena kita bertauhid itu ada 66 bab. Berapa bab? 66 bab. Kalau seandainya satu pertemuan dapat satu bab, berarti tutup berapa pertemuan? 66 pertemuan. Apa selesai Ustaz? Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Berapa tahun? Oh, wah. Pokoknya kita tawakal aja sama Allah. Kita berharapan dengan umur, berharapan dengan. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali kitab tauhidnya dengan basmalah. Diawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau awali dengan basmalah? Dalam rangka untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah SAW kalau ngirim surat kepada para raja? Untuk apa Nabi SAW ngirim surat kepada para raja? Untuk apa? Ngajak mereka masuk ke dalam Islam, selalu diawali dengan basmalah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mencontoh apa yang dipraktikkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Tauhid. Qawluhu Kitabut Tauhid Al-Muradu Bitauhid Tauhid Al-Ibadah. Wa kullu rasulin yabtadi'u da'watahu liqawmihi bihadha at-tauhid. أن يعبدوا الله لكم من إله غيره كما في سورة الأحقاف وهود وغيرهما. نعم. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab kasih judul bukunya ini dengan Kitab At-Tauhid. Dan kita sudah sampaikan bahwa tauhid itu di awal terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama rububiyah, yang kedua asma dan sifat, yang ketiga uluhiyah. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan buku ini judulnya At-Tauhid, maka yang dimaksud dengan tauhid di dalam buku ini adalah tauhid yang ketiga. Apa tadi? Uluhiyah. Sehingga pembahasan yang ada di dalam kitab ini rata-rata mayoritas membahas tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, keterangan. Kemudian apa saja yang bisa merusak tauhid uluhiyah ini? Baik itu dari syirik besar maupun syirik kecil. Ini semua dibahas di sini. Dan kitab Tauhid adalah salah satu kitab yang terlengkap yang membahas tentang tauhid uluhiyah. Apakah ada ulama sebelum beliau yang menulis tentang tauhid uluhiyah dalam kitab khusus? Ada. Namanya Imam Al-Maqrizi. Imam Al-Maqrizi rahimahullah. Beliau hidup di abad ke-8 Hijriah. 8-9 Hijriah. Dan beliau salah satu ulama terkenal mazhab Syafi'i. Sebenarnya untuk Indonesia itu lebih familiar kalau kita pakai kitabnya Imam Al-Maqrizi. Judulnya Tajridun Tauhidin Mufi. Dan bukunya enggak tebal. Cuman kalau dari sisi kelengkapan pembahasan lebih lengkap kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kita ambil kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi intinya sama. Apa yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab intinya sama dengan apa yang dibahas oleh Syekh Al-Imam Al-Maqrizi rahimahullah. Sehingga tak benar kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dikatakan membawa agama baru, agamanya agama Islam, agamanya agama Islam. Makanya di dalam kitab beliau yang ada ya Quran, hadis, atau Quran, hadis, atau sulit untuk ditolak karena memang panduan kita ya Quran, hadis, dan ijma para ulama. Baik. Antum lihat yang punya kita, di dalam kita antum ada yang dikasih kotak, betul? Yang bukan kita, kitabnya diangkat. Oh sedikit ya, ini yang lain. Oh masyaAllah. Lihat ya, antum di situ kan melihat ada tulisan yang di dalam kotak dan ada tulisan yang di luar kotak. Yang ada dalam kotak itu matan, yang di luar kotak itu syarah, yang di dalam kotak itu adalah tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan yang di luar kotak itu tulisannya Syekh Abdurrahman bin Hasan. Adapun yang di bawah sendiri, yang di bawah garis itu adalah tulisannya Muhaqqiq kitab ini, Muhaqqiq kitab Qurratu Uyunil Muhyiddin. Beliau setelah mengatakan kita bertauhid membawakan dua ayat. Yang pertama adalah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan adalah firman Allah, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu at-taghut. Allah berfirman, sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul untuk apa? Untuk mengajak umatnya Ubudullah, beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhi taghut. Ini dua ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di bawah kata-kata beliau kitabu at-tauhid. Pahami baik-baik. Setiap beliau membawakan bab dikasih judul, lalu di bawah bab itu ada ayat atau hadis, pasti ayat dan hadis ini ada hubungannya dengan judul bab ini. Ini harus kita pahami. Jadi intinya kita bertauhid intinya adalah bagaimana kita memahami korelasi hubungan antara dalil yang dibawakan oleh mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan judul babnya, hubungannya apa? Sekarang judul babnya adalah Kitabut Tauhid. ayatnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa hubungannya antara ayat ini dengan kitab tauhid? Ini yang paling penting untuk kita pahami. Hubungannya bahwa yang dimaksud dengan tauhid adalah liya'budun. Apa liya'budun? Beribadah hanya kepada Allah. Yang itulah tauhid uluhiyah. Jadi beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa tauhid yang paling pokok yang harus dipraktekkan oleh seorang muslim adalah tauhid uluhiyah. Buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya. Dan ini pula yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Makanya ayat yang kedua, walaqad ba'atna bi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastajibul ta'awud. Semua rasul kapanpun dan dimanapun inti dakwahnya sama. Hei, umatku beribadah kepada Allah saja. Yang itulah tauhid uluhiyah. قال الشاهد قوله وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دلت الآية على أن الله تعالى خلق الخلق حكمة عظيمة وهي القيام بما وجب عليه من عبادته وحده ويترك عبادة من سواه ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوهم الثانية وهي العبادة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فعبادة اسم جامع لكل من يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. وقال أيضا رحمه الله والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته فالحب القائم عن ذل والذل القائم عن حب لا يكون عبادة وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين. وقال أيضا وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو إرادة دينية فذلك منثور في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Kemudian beliau syarih Syarif Rahman bin Hasan menjelaskan وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Ibadah itu apa? Kita disuruh beribadah kepada Allah. Nah, ibadah itu apa? Sebagian orang memahami ibadah itu ya sholat di masjid, sehingga kalau sudah keluar dari masjid sudah tidak ibadah. Salah apa betul? Salah. Berarti orang di masjid tidak ibadah. Bukan hanya itu. Ibadah itu bukan hanya di masjid. Di rumah ibadah bisa atau tidak? Bisa. Di pasar ibadah bisa atau tidak? Bisa. Di bis ibadah bisa atau tidak? Bisa. Di sawah ibadah bisa atau tidak? Bisa. Karena ibadah maknanya sangat luas. Di sini beliau menukil perkataan Syekhul Islam, wal ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yarḍahu min al-aqwali wal a'mali al-bāṭinati wa ẓ-ẓāhirah. Ibadah itu adalah setiap perkataan dan perbuatan yang terlihat maupun yang tidak terlihat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Saya ulangi sekali lagi, habis adzan saya minta salah satu dari antum untuk mengulang. Ibadah adalah setiap perkataan atau perbuatan yang terlihat atau yang tidak terlihat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. silakan adzan dan antum jawab adzan, jangan ngamalin ketika adzan. Ini namanya wajhul istidlal. utama kita diciptakan di muka bumi. Kenapa kita ada di muka bumi? Untuk mentauhidkan Allah, yakni memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita salah fokus dalam kehidupan kita. Apa yang ada di muka bumi ini semuanya sarana untuk merealisasikan tujuan kita. Allah kasih kita air, Allah kasih kita makan, Allah kasih kita kesehatan, Allah kasih kita pasangan, Allah kasih kita anak, Allah kasih kita kendaraan, Allah kasih kita udara. Seluruh fasilitas yang ada di muka bumi ini sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepada Allah. Maka jangan sampai sarana menyibukkan dari tujuan kita. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, irsyad. Saudara sebapak beda ibu. Abuhum wahidun ummahatuhum syatta. Bapaknya satu, ibunya banyak. Apa maksudnya? Bapak apa, ibu apa? Bapak itu akidah. Ibu itu, ibu itu fikih syariat. Para nabi dan rasul itu bedanya cuma dalam syariat atau fikihnya saja, tapi akidahnya sama. Maka keliru. Seandainya ada yang mengatakan bahwa Borobudur itu peninggalannya Nabi Sulaiman, makanya ada kota namanya Sleman. Karena diambil dari nama Nabi Sulaiman. Orang Jawa sulit ngomong Sulaiman, jadinya Sleman. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Karena di situ ada patung-patung yang disembah selain apa mungkin Nabi Sulaiman ngajak orang menyembah selain Allah? Mungkin mustahil. Karena Nabi Sulaiman Rasul yang diutus oleh Allah dan misinya adalah apa tadi? Tauhid. Kalau menyembah selain Allah berarti bukan tauhid namanya. Ketika orang paham ini, dia tidak akan terombang-ambing dengan isu ini. Ini sudah dibuktikan oleh para arkeolog. Ini buktikan bangunan ini umurnya kayak umurnya Nabi Sulaiman. Ketemu kalau Nabi Sulaiman kapan? Ini ayat yang berapa? Kita pindah ayat yang ketiga. Silakan buka halaman 96. Lagi kan cepat kan? Ketemu? 96 ketemu? Ya? Bapak dorong buka. Ya? Seinan lagi. Kaifa qubiya hadzal mawdi' qubiya hadzal mawdi'u wa nahwuhu ma'a bayanihi wa wuduhihi ala al-ziyadi min mutaakhiri hadhihi al-ummah. Ayat yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah firman Allah, wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Artinya Allah mewajibkan atas kalian satu Allah ta'budu illa dia. Tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Dua, wabil walidaini ihsana, dan wajib bagi kalian berbuat baik kepada orang. Ayat ini isinya adalah penjelasan dari Allah tentang kewajiban yang Allah perintahkan kepada manusia. Allah awali kewajiban itu dengan Allah ta'budu illa iya, jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah tauhid. Jadi kesimpulannya, tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah minta dari kita. Tulis apa? Tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah minta dari kita. Habis itu baru kewajiban berikutnya, yaitu birrul walidain. Kita sudah belajar berapa ayat? 3 ayat. Ayat yang pertama, wama orang berjinnya ini sayangnya yang bodoh. Apa kesimpulannya? Tujuan kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah, yaitu beribadahnya kepada Allah. Yang kedua, walaupun maaf nabi pun dihormatin rasul dan anakulullah wajibul tauhid. Apa kesimpulannya? Tauhid adalah misi utama dakwah seluruh nabi dan rasul. Yang ketiga, waqad rabbuka an la ta'budu illa iya. Apa kesimpulannya? Tauhid adalah kewajiban pertama yang Allah perintahkan kepada manusia. Paham sampai di sini? Ayat yang keempat. Ya kan? Kita tahu Abdul Aziz. Perintahnya ada dalam firman-Nya, wa hududun. Larangannya ada dalam wala tusyriku bihi syai'an. Perintahnya beribadah hanya kepada Allah, tauhidkan Allah. Larangannya jangan berbuat syirik. Ini dua sejoli. Ajak umat kepada tauhid, ingatkan mereka dari syirik. Ajak mereka kepada sunnah, ingatkan dari bid'ah. Ada amal makruf, ada nahi munkar. Dan ini dua sejoli yang tak boleh dipisah-pisah. Tak boleh kita. Aku tak milih apa-apa, aku wajarlah. Nahi munkarnya rusak. Harus baliknya. Saya tak nahi munkar, tak pakai amal makruf. Ini dua sejoli. Amal makruf sama nahi munkar. Ngajak umat kepada tauhid, mengingatkan mereka dari syirik. Apa kesimpulannya berarti? Tauhid tidak akan sah kecuali dengan meninggalkan syirik. Apa? Tauhid tidak akan sah kecuali seandainya meninggalkan syirik. Berarti kalau ada orang mengaku bertauhid tapi melakukan syirik, berarti tauhidnya kebalikannya sama, batal. Dosa apa tauhid bisa tadi? Ya bisa. Buk sholat aja bisa? Batal. Sholat rukun Islam nomor berapa? 3. Rukun Islam nomor berapa? 2. Sholat bisa batal gak? Puasa bisa batal gak? Bisa. Puasa rukun Islam nomor berapa? Kuniyah Islam ala khamsi syahadat ya la ilaha illallah. Terus wa anna Muhammad Rasulullah iqam salat wa ita'i zakat wa shaumi Ramadan. Nomor 4. Nomor satunya apa? Ada bisa batal? Bisa. Saya kok baru dengar Ustaz, bulan di Sinau. Karena di Sinau itu sendiri gak tahu. Yang bisa batal itu gak cuma sholat, gak cuma puasa. Sahadat itu bisa batal. Tauhid pun bisa batal. Ketika seorang melakukan syirik. Berikutnya akhirnya panjang, kita jadi nabi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.